tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan kitabullah di antara mereka, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan rahmat akan meliputi mereka, dan malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan na'am para malaikat yang ada di sisinya. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala na'am tentang disunnahkannya membaca Al-Qur'an mujtami'in dengan bersama. Kita lanjutkan pada apa yang beliau sebutkan di sini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menemui halaqah para sahabatnya. Faqala, maka beliau bertanya, ma yujlisukum, apa yang menjadikan kalian duduk berkumpul bersama di sini? Faqalu, maka mereka menjawab, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bih. Kami duduk-duduk di sini untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami, yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Kata beliau, datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam dan mengkhabarkan kepadaku bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Wal ahaditsu fi hadza katsirah, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Baik, yang semakna dengan hadis ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, ketika melihat para sahabatnya berkumpul dalam satu halaqah, maka beliau bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang menjadikan kalian duduk-duduk bersama di sini?" Faqalu, maka mereka menjawab, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami duduk-duduk di sini dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan memuji Allah atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami, yang Allah anugerahkan kepada kami. Qala, maka beliau berkata, Allah, ma ajlasakum illa dzak. Apakah benar kalian tidak duduk-duduk di sini kecuali karena alasan itu? Qalu, para sahabat menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, kami tidak na'am atau tidak menjadikan kami duduk bersama di sini kecuali karena alasan itu. Qala, maka beliau bersabda, amma inni la astahlifukum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril khabarani annallaha akhbarani annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Adapun aku bukan menuduh kalian, akan tetapi datang kepada ku Jibril dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Baik, sehingga semakna ya. Naam, atau mirip dengan lafaz tadi yang datang dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Kemudian riwayat yang lain, masih beliau membawakan riwayat-riwayat tentang disunahkannya membaca Al-Quran bersama. Warawad Darimi bi isnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitabullah, maka ayat tersebut menjadi cahaya baginya. Nah, baik. Kemudian warawa Ibnu Abi Dawud ana Abu Darda radhiyallahu anhu kana yudarrisul Quran ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bahwasannya Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengajarkan Al-Quran bersama beberapa orang yang mereka yang sedang belajar ini yaqra'una jami'an, membacanya secara bersama. Nah, di dalam ta'liq di sini dikatakan hadis Abdullah bin Abbas tadi dalam sanadnya terdapat Abdul Razzaq Al-Humairi. Nah, berubah hafalannya di akhir umurnya sehingga kedudukannya lemah. Juga ada perawi yang bernama Ibnu Juraij, tetapi orangnya mudallis. Nah, sehingga sebagian melemahkan hadis tadi dari Abdullah bin Abbas. Man istama ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Barang siapa yang mendengar satu ayat dari kitabullah, maka ayat tersebut menjadi cahaya baginya. Namun riwayatnya dalam sanadnya ada perawi-perawi yang lemah. Nah, dan masih banyak hadis yang lain ya tentang keutamaan membaca Al-Quran, banyak. Nah, sudah kita baca di awal-awal kitab ini. Nah, dan cukup hadis-hadis yang sahih ya sebagai pegangan bagi kita. Baik, kita ulangi bahwasanya tadi juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bahwasanya Abu Darda beliau mengajarkan Al-Quran. Kemudian naam mereka yang diajar ini membaca semuanya. Waruwiya fadl ad-dirasati mujtami'in an jama'ati min afadil salafi wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin. Waruwiya, dan diriwayatkan juga tentang fadlu dirasah mujtami'in, tentang keutamaan belajar bersama dari jamaah, dari sekelompok naam para ulama salaf yang mulia. Demikian pula para khalaf, yaitu orang-orang yang belakangan. wa qudatil mutaqaddimin, demikian pula diriwayatkan dari sekelompok na'am qudat al mutaqaddimin, para qadi pada zaman dulu. Wa an Hasan ibni Atiyah wal Auza'i annahuma qala, dari Hasan ibnu Atiyah dan juga dari Al-Imamul Auza'i, bahwasanya keduanya berkata, awwalu man ahdatsa ad-dirasata fi masjid Dimashq Hisham ibnu Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik. Hasan dan Al-Imam Al-Auza'i berkata, yang pertama kali mengadakan dirasah, pelajaran Al-Quran di Masjid Dimashq adalah Hisham ibnu Ismail ketika beliau mendatangi Abdul Malik. Ketika itu Hisham ibnu Ismail membuka halaqah, majelis belajar Al-Quran. Nah, bahkan ini adalah awal taib yang membuat cara seperti ini. Cara belajar Al-Quran secara bersama di Masjid Damaskus ketika itu. Ketika Hisham ibnu Ismail mendatangi Abdul Malik. Beliau membuka daras Al-Quran di Masjid Damaskus. Kemudian wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud an-Dhahhak. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Imam Ad-Dhahhak Ibnu Abdurrahman Ibnu Arzab, bahwasannya beliau Ad-Dhahhak ibnu Abdurrahman ibnu Arzab angkara hadhihi dirasah. Beliau mengingkari cara dirasah yang seperti ini. Waqala, dan beliau berkata, maraitu wala sami'tu, aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Wala sami'tu, dan aku tidak pernah mendengar yang seperti ini. Waqad adraktu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sungguh telah mendapati beberapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma raaitu ahadan fa'alaha, yaitu aku tidak melihat seorang pun dari para sahabat melakukan yang seperti ini. Cara belajar Al-Qur'an yang seperti ini. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu taala. Wa an Ibnu Wahab, dan juga ada pun riwayat dari Ibnu Wahab dalam nuskhah yang lain Wahab, di sini Ibnu Wahab. Qal, beliau berkata, qultu li Malik, aku bertanya kepada Imam Malik, ara'aital qaum yajtami'un wa yaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha, apa pendapatmu tentang suatu kaum yang mereka berkumpul bersama, mereka membaca Al-Quran semuanya satu surat sampai khatam dari surat tersebut. Fa'ankara dhalika wa'abahu, maka Imam Malik mengingkari cara yang seperti ini, wa'abahu, dan mencelanya. Waqala, dan beliau berkata, laisa hakadha kana yasna'un nas, bukan seperti ini dahulu manusia melakukan. Innama kana yaqra'ur rajul 'alal akhar yu'riduhu, hanya saja yang dahulu dilakukan manusia adalah seorang membaca Al-Qur'an disetorkan kepada orang lain, membaca Al-Quran kemudian diperhatikan oleh orang lain. Yu'riduhu, dia menyampaikan bacaan Al-Qur'annya untuk didengar oleh orang lain, yaitu oleh gurunya. Nah, muridnya baca Al-Qur'an, gurunya mendengarkan. Fahadhal ingkar, perhatikan dua pengingkaran tadi, Al-Imam Ad-Dhahhak dan Ibn Wahab alaihi warahmatullah. Fahadhal ingkar, kata Imam Nawawi, fahadhal ingkar minhuma mukhalifun lima alaihi salaf wal khalaf. Pengingkaran ini, pengingkaran dari kedua ulama tadi, ya, kata beliau, menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh para salaf dan khalaf. Walima yaqtadihi dalil, dan menyelisihi konsekuensi dalil. Fahuwa matruk, maka pendapat ini matruk, ditinggalkan. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha, dan yang menjadi sandaran adalah apa yang sudah berlalu penjelasannya tentang disunahkannya membaca Al-Qur'an bersama. Lakin lil qira'ati fi halil ijtima' syurut, akan tetapi membaca Al-Qur'an secara bersama-sama ada syarat-syaratnya. Qad bayyanaha, yang kami telah menjelaskannya. Yang bagi an yu'tana biha, yang seyogianya untuk diperhatikan syarat-syarat tersebut di dalam membaca Al-Qur'an secara bersama. Wallahu a'lam. Baik. Perhatikan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di awal-awal membawakan beberapa dalil tentang disunnahkan membaca Al-Qur'an secara bersama. Di antaranya dalil naam hadis Abu Hurairah yang kita baca di awal tadi. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid, mereka membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkannya, kecuali akan turun sakinah kepada mereka, ya, rahmat akan turun kepada mereka, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, baik. Kemudian beliau pun membawa beberapa riwayat perbuatan salaf membaca Al-Qur'an secara bersama. Nah, setelah itu, ya, beliau membawakan dua riwayat dari Dhahhak dan dari Imam Malik alaihi warahmatullah, ya, yang naam keduanya mengingkari. Nah, mengingkari naam bentuk yang seperti ini. Apa yang diingkari? Yang diingkari adalah bentuk membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau membaca satu surat tertentu, ya, secara bersama. Nah, semuanya membaca dari awal sampai akhir. Nah, ini yang diingkari oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan apa? Pengingkaran ini tidak benar. Nah, artinya beliau termasuk yang membolehkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk yang membolehkan bentuk yang seperti tadi. Membaca bersama satu surat sampai selesai. Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang membolehkan ini. Nah, dan beliau mengatakan, nah, pendapat Imam Malik dan Ad-Dhahhak tadi pendapat yang matruk, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, seperti ada perselisihan, ya, dalam masalah hukum membaca Al-Qur'an secara bersama. Nah, ada perselisihan tentang cara membaca Al-Qur'an secara bersama. Nah, terus mana yang sahih dalam masalah ini? Nah, tuai perhatikan. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, itu yaitu dalil tentang membaca Al-Qur'an secara bersama. Taib, seperti hadis Abu Hurairah tadi dan juga hadis Muawiyah tadi, ya, dan seterusnya, dalil-dalil tersebut, ya, naam, tidak menjelaskan, ya, tentang bentuk membaca Al-Quran bersama ini, membaca satu surat sampai selesai secara bersama-sama. Nah, seperti riwayat tadi, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkan antara mereka. Nah, baik. Ya, ini lafadznya umum. Nah, tidak sharih, tidak jelas menyebutkan bahwasannya caranya adalah dengan membaca satu surat bersama-sama sampai selesai. Nah, ya, tidak menyebutkan seperti ini. Nah, hanya saja Rasulullah SAW mengatakan mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkan kitabullah. Nah, di antara mereka. Baik. Demikian pula riwayat yang kedua dan seterusnya. Tidak jelas, ya. Tidak menjelaskan na'am tentang bolehnya bentuk yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, yaitu berkumpulnya manusia bersama membaca satu surat sampai selesai. Ya, semuanya membaca. Nah, dalil-dalil di atas tidak menunjukkan, nah, tidak jelas menunjukkan tentang cara yang seperti ini. Ya, juga tidak datang dari salafus saleh bentuk yang seperti ini. Ya, perhatikan tadi, ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu posisinya yudarris. Posisinya sedang mengajarkan. Barulah mereka membaca bersama. Nah, posisinya tetapi Abu Darda apa? Yudarris, sedang mengajarkan. Nah, taib. Kembali. Ya. Adapun cara bersama membaca Al-Quran, semuanya membaca satu surat sampai selesai, maka ini tidak datang dari para salafus saleh, tidak datang dari para sahabat, tidak ada dari tabi'in, dan yang seterusnya. Sehingga atas dasar ini, nah, yang dibolehkan dalam bentuk membaca Al-Quran secara bersama, ya, nah, itu hanya diperbolehkan halat ta'allum, ketika kondisinya sedang ta'allum, sedang belajar bersama. Nah, sedang belajar bersama, bukan bagian dari zikir yang mutlak. Nah, artinya kumpul orang, nah, ya, kemudian membaca satu surat tertentu bersama dari awal sampai selesai. Nah, bukan seperti itu. Tidak mutlak seperti itu. Tetapi yang dibolehkan membaca Al-Quran secara bersama, nah, adalah ketika halut ta'allum. Ketika posisinya sedang ta'allum, sedang belajar. Ya. Nah, ya, misalkan si guru mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka murid-murid semuanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Posisinya ta'allum, belajar. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Nah, bukan min bab zikir yang mutlak. Nah, masing-masing orang, misalkan kumpulkan orang, nah, untuk membaca Al-Quran di rumahnya, ya, surat Al-Baqarah misalkan dari awal sampai selesai. Nah, semuanya membaca. Nah, taib, bukan dari mimbab zikir mutlak yang seperti ini. Nah, kenapa? Karena tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Malik tadi mengingkari. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengingkari. Demikian pula Al-Imamud Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan, aku tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar para sahabat melakukan hal yang demikian. Nah, sehingga yang sahih dalam masalah ini, dalam masalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, nah, ini adalah ketika apa? Halat ta'allum, ketika posisinya sedang belajar dan mengajar. Ya, si guru membaca ayat, ya, kemudian diikuti oleh para muridnya. Nah, atau si guru menyuruh kepada para muridnya untuk membaca ayat tersebut secara bersama misalkan. Nah, ya. Taib. Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih dalam masalah ini. Dan mereka yang membolehkan pun, ya, seperti Al-Imam Nawawi, ya, beliau punya syarat-syarat yang ketat, ya, yang membolehkan pun. Nah, beliau memiliki syarat-syarat yang ketat dalam hal seperti ini, yaitu dalam hal membaca Al-Quran secara bersama. Nah. Namun yang sahih yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya bentuk seperti ini, ya, membaca satu surat sampai selesai, ya, bersama-sama, ya, bentuk seperti ini tidak dibolehkan kecuali ketika kondisinya sedang belajar dan mengajar. Nah, belajar dan mengajar bukan bagian dari zikir yang mutlak, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, hadza huwa sahih. Kemudian terakhir, wa amma fadilatu man yajma'uhum 'alal qira'ah. Adapun keutamaan bagi orang yang mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Qur'an, fa fiha nususun katsirah, maka di dalam masalah ini ada dalil-dalil yang banyak. Keutamaan mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Quran, ya. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, maka dia seperti orang yang mengerjakannya. Nah. Hadis riwayat Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah adalah anfas amwalil Arab, ya, ketika itu harta Arab yang paling mewah ketika itu. Ya. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah. Wal hadis fihi katsira, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Wa qad qala Allah taala, dan Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertaawunlah kalian. Naam, saling bantu membantulah kalian, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Naam. Wala syakka fi 'azami ajri sa'i fi dzalik, dan tidak ragu lagi tentang fi 'azami ajri sa'i fi dzalik, tentang besarnya pahala orang yang berusaha mengumpulkan manusia untuk belajar naam Al-Qur'an atau untuk membaca Al-Qur'an. Baik. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasannya ini maksud dengan membaca Al-Quran secara bersama yang dibolehkan adalah tadi. Nah, ketika kondisinya apa? Halat ta'allum. Nah, membaca Al-Quran bersama dari awal sampai selesai, ya, atau membaca satu surat dari awal sampai selesai, hal seperti ini, naam, tidak dibolehkan kecuali ketika ta'allum, ketika belajar dan mengajar. Nah, maka orang yang memfasilitasi manusia untuk belajar Al-Quran, ya, maka pahalanya tadi, ad-dal 'alal khair kafa'ilihi, yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Nah, demikian pula jika dalam amalan tersebut, ya, menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, ya. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Bahkan lebih baik daripada unta merah. Nah. Ini dalil-dalil umum tentang apa? Tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. Nah, dan belajar serta mengajarkan Al-Qur'an adalah kebaikan yang paling mulia. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sehingga belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ini keutamaannya sangat besar. Bahkan dikatakan oleh beliau, sebaik-baik kalian. Nah, sebaik-baik orang di antara kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, sehingga ini menjadi motivasi ya, bagi kita untuk terus belajar Al-Quran ya, dan kita berusaha untuk mengajarkannya. Nah, dan juga dalil-dalil yang lain ya, yang menunjukkan tentang keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, baik, sehingga jelas tadi yang kita sebutkan bahwasanya tentang keutamaan membaca Al-Quran bersama tadi ya, nah, adalah halat ta'allum ketika kondisinya sedang belajar dan mengajar. Maka nah, dibolehkan membaca Al-Quran dalam bentuk membaca satu surat ya, sampai selesai semuanya membaca. Nah, ketika apa? Ketika ta'allum, ketika belajar dan mengajar. Adapun di luar belajar dan mengajar, maka bentuk seperti ini tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya atau dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.